Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melanjutkan kajian fikih kita dalam mazhab Hambali dari pembahasan atau pembacaan kitab Akhsarul Mukhtasarat, dan kita insyaallah sudah sampai kepada tahap tentang salat berjamaah. Posisi imam dan makmum kita sudah bahas. Insyaallah kita akan membahas tentang kemakruhan-kemakruhan bagi para imam, dan juga nanti kita akan bahas tentang orang-orang yang memang memiliki udzur untuk tidak hadir atau tidak sholat Jumat ataupun tidak sholat berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan menjadikan majelis kita ini majelis yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, kemarin tentang yang sholat di masjid udah ya, harus satu bangunan. Kalau misalnya di luar, udah kayaknya. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kuriha udu imamin ada ma'mumin dhira'an. Yang makruh-makruh bagi imam, makruh yang pertama yaitu adalah udu imamin ada ma'mum. Jadi imam sholat di tempat yang lebih tinggi sebanyak satu dhira. Satu dhira mungkin seginilah. Satu dhira. Jadi kayak misalnya di masjid, makmumnya sholatnya di bawah, imamnya sholatnya di atas. Nah, yang kayak begini hukumnya makruh. Tapi kalau cuma beda dikit gitu, kayak cuma pakai mimbar atau enggak terlalu tinggi, kurang dari satu dhira, maka gak makruh. Tapi kalau misalnya imamnya lebih tinggi dan dia sholat sendirian, maka ini makruh. Imamnya lebih tinggi dan sholat sendirian. Beda misalnya di sini makmum, ternyata ada tempat lagi di atas masjid, ya kan? Makmum di sini nih. Nah, di sini imam, ada imam, ada makmum-makmum yang lain. Yang kayak gini gak apa-apa, walaupun lebih tinggi. Tetapi kalau lebih tinggi imamnya sholat sendirian, maka hukumnya itu adalah makruh bagi imam. Wa kuriha uduwi imamin ala ma'mumin dhira'an fa'akthar. Maka selama lebih tinggi daripada satu dhira' atau lebih, maka hukumnya adalah makruh. Wa sholatuhu fi mihrabin yamna'u musyahadatahu. Yang kedua, sholat di mihrab. Di mihrab. Tahu kan mihrab ya? Mihrab kan tempat imam kan? Yang di depan itu biasanya ada cekungan gitu di dalam masjid. Nah, yang makruh itu adalah sholat di mihrab yang tidak kelihatan. Kelihatan. Biasanya di masjid-masjid ada cekungan, terus ada pintu. Ada pintu imam supaya masuk ke situ kalau misalnya nunggu khutbah Jumat apa segala macam, ada buku-buku. Nah, kalau imamnya sholat di dalam ruangan situ, dalam mihrab yang makmum enggak bisa ngelihat, maka sholatnya makruh bagi imam untuk sholat di tempat tersebut. Wa tatawwu'uhu mawdi'al maktubah, atau sholat sunnah. Sholat sunnah di tempat sholat wajib. Sholat wajib. Maksudnya sholat sunnah di tempat sholat wajib. Jadi misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan tempatnya sholat wajib. Nanti ketika dia mau sholat ba'diyah, di situ lagi. Jadi ketika dia mau sholat ba'diyah, di situ lagi, maka ini hukumnya makruh. Ya kalau zaman dulu, untuk membedakan mana sholat wajib sama sholat sunnah, biasanya imam itu ganti tempat. Untuk menandakan apa? Untuk menandakan sholat wajib yang tadi udah selesai. Karena kalau tiba-tiba imam sholat lagi, takutnya si makmum akan mikir, loh tadi sholat yang tadi ada yang salah, atau ada yang kurang, atau yang benar ada yang kurang rokaatnya. Nah, makanya makruh. Jadi si imam dia ganti tempat selesai sholat wajib. Adapun kalau misalnya zaman sekarang, ya nggak ganti tempat pun nggak masalah, karena orang-orang atau makmum tuh tahu kalau misalnya sholat wajib ada mikrofonnya. Kalau sholat sunnah ya pasti mikrofonnya dimatiin. Maka selama makmum itu mengetahui ini sholat sunnah dan jangan sampai ada kebingungan di situ, maka nggak makruh. Tetapi yang jelas di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau misalnya kita selesai sholat sunnah, selesai sholat wajib, kemudian mau sholat sunnah, maka bagi imam jangan sholat di tempat yang tadi. Dia ganti tempat. Kenapa? Karena hukumnya makruh di situ, takutnya ada makmum yang kecele, ada yang kebingungan nanti makmumnya. Makanya makruh untuk sholat di situ. Adapun bagi makmum, kalau misalnya dia udah sholat wajib, dia mau ganti tempat, maka ini afdol. Tapi nggak makruh. Kalau misalnya dia nggak mau ganti tempat, nggak makruh insya Allah. Yang keempat, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa itadatuhu al-istikbada ba'da salam. Kelamaan menghadap kiblat setelah salam. Jadi kan dia gini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sunahnya kan balik badan gitu kan, atau enggak balik ke kanan atau balik ke kiri. Nah si imam abis assalamualaikum warahmatullahi, dia bacanya Allahumma antasal, astaghfirullah tubulai, Allahumma antasalam min kasalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian langsung dilanjutin terus subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah. Dia enggak balik-balik. Maka yang kayak begini makruh. Nomor 4. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam itu kalau setelah selesai salam, maka dia itu balik badan, menghadap makmum. Kayaknya udah kita bahas deh waktu itu zikir-zikir ba'da salat. Kapan dia menghadap makmumnya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, biqadri ma yaqulu Allahumma antas salam. Jadi kalau misalnya imam, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, balik. Nah, ini kayak begini, kalau misalnya kelamaan ngadep kiblat terus, maka hukumnya adalah makruh. Wa wukufu ma'mumin baina sawarin. Bagi makmum, kalau tadi makruh-makruh bagi imam, maka makruh-makruh bagi makmum, ya udah nggak apa-apa. Bagi makruh, bagi imam dan makmum. Makruh yang kelima, yaitu bagi makmum untuk sholat di antara tiang masjid. Sholat di antara tiang masjid. Tiang masjid. Kalau mutus shaf. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, di sini taqta'us shufufa urfa. Jadi yang makruh itu sholat di antara tiang masjid kalau mutus shaf. Kalau dia enggak mutus shaf, maka gak apa-apa, gak masalah. Misalnya imamnya cuma berapa? Makmumnya ada berapa? Misalnya makmumnya ada 4. Ini tiang, di sini tiang. Ini tiang, di sini tiang. Ini kamera tiang, ini papan tulis tiang. 1, 2, 3 lah. 3 masih cukup. Terus kita sholat di antara tiang masjid bertiga. Ini gak apa-apa. Tetapi kalau setelah tiang tersebut masih ada orang lain, berarti ini tiang kan mutusin shaf gitu ya. Nah kalau tiang ini mutusin shaf, maka dia makruh nih yang sholat di sini. Di antara 2 tiang masjid. Di antara 2 tiang masjid. Maka hukumnya itu adalah makruh. Maka kalau misalnya lagi biasanya orang-orang kalau lagi desain masjid, lagi ngerencanain antara tiang masjid itu enggak dikasih garis shaf. Gitu. Supaya apa? Supaya orang jangan berdiri di situ. Karena hukumnya makruh. illa lihajatin fil kul. Nah, dari semua lima-limanya ini, makruhnya itu hilang. Nah, ini kan kaedah ya. Makruh hilang apabila ada hajat atau kebutuhan. Atau kebutuhan. Jadi, baik yang dari nomor 1 sampai nomor 5, kalau memang ada kebutuhan, maka nggak masalah, nggak makruh. Misalnya imam diundang sebuah masjid, ternyata emang tempat sholatnya imam harus tinggi sendirian. Nggak ada tempat yang lain. Maka kayak gini nggak apa-apa dia sholat di tinggian. Nggak masalah. Atau sholat di mihrab yang nggak ada, yang nggak kelihatan sama makmum-makmum yang lain. Ya kalau masjidnya penuh, Ustaz. Penuh, membeludak. Tinggal ruangan itu yang kosong. Kata si imam, udah ana sholat di situ, ente semua maju. Nggak apa-apa. Karena ada hajat. Begitu juga misalnya sholat sunnah di sholat yang wajib. Misalnya tempatnya penuh lagi. Ya kan dia mau geser, penuh. Atau enggak ada tempatnya lagi. Maka yang kayak begini selama ada hajat, boleh. Begitu juga dengan menghadap kiblat. Ya mungkin misalnya si imam habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia balik, banyak akhwatnya. Aduh, udah anak ngadep kiblat aja terus deh. Apalagi tuh akhwat kemarin abis ta'aruf apa segala macam, mana ditolak malu segala macam. Abis dia bilang, udah anak ngadep kiblat aja. Ada hajat yang kayak begini. Berarti gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus makmum sholat di antara dua tiang masjid, ya kayak tadi. Yang paling sering itu adalah ketika masjid penuh. Nah kalau masjid penuh, walaupun di antara dua tiang masjid, ya udah gak apa-apa. Walaupun mutusin shaf, nggak apa-apa. Kenapa? Karena lebih baik di dalam masjid daripada ente di luar masjid. Sedangkan itu di antara tiang masih kosong, diisi aja. Tafadhol pak, masih itu. Jadi selama ada hajat dari 1 sampai 5, kalau memang ada hajat, maka kemakruhannya itu hilang. Dan kaidah fikihnya segala sesuatu yang makruh hilang dengan adanya kebutuhan. Taqul sufufa urfan illa lihajatin fil kull. Wahuduru masjidin jama'atin. Wahuduru masjidin wa jama'atin. Liman ra'ihatuhu karihah min basalin au ghairihi. Terakhir. Itu adalah makruh untuk apa? Untuk hadir. Bentar dulu. Bukan makruh. Kembali. Jadi yang masalah makruh selesai. Nah sekarang ada orang-orang yang boleh. Atau sebaiknya tidak sholat jamaah. Ntar dulu. Afwan. Yang keenam. Yang terakhir itu adalah makruh huduru masjidin wa jama'atin liman ra'ihatuhu karihah min basalin au ghairi. Hadir di masjid, tapi mulutnya bau, atau enggak mulutnya, pokoknya dia baunya enggak sedap, bau tak sedap, ganggu yang lain. Habis makan bawang, ya kalau kita habis makan jengkol, ya kan, baunya masya Allah, ya kan, walad dhalin. Amin, masya Allah ini orang. Gitu. Jangan hadir deh. Gitu. Jadi kalau misalnya dia baunya nggak sedap, abis makan jengkol, abis ngerokok, belum hilang itu baunya, maka jangan hadir di masjid ngeganggu jamaah yang lain. Kalau misalnya tetap mau hadir, ya berarti ya coba kayak apa sikat gigi dulu. Atau makan permen karet atau makan yang lain gitu. Jadi dia makruh untuk hadir di masjid. Adapun sholat jamaah tetap wajib. Makan aja sama yang sama-sama makan jengkol juga. kan bisa gitu. Jadi sama-sama paham. Ya kan tadi kita sebelahan, Pak. Sama-sama pesen jengkol. Oh ya udah, yang kayak begini enggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya dia makan jengkol sendirian, ujuk-ujuk datang ke masjid, nah, mengganggu yang lain dengan aroma tak sedap yang dia bawa, maka yang seperti ini sebaiknya dia tidak hadir di masjid. Maka ini merupakan 6. Setelah itu penulis rahimahullah taala membahas tentang orang-orang yang boleh tidak sholat Jumat atau sholat jamaah. Jadi boleh dia nggak sholat Jumat ataupun nggak sholat jamaah, itu apa saja atau siapa saja. Kata penulis rahimahullah taala, wa yu'dharu bitarki jum'atin wa jama'atin marid. Yang pertama itu orang sakit. Sakitnya ringan sih, Zat. Alhamdulillah cuma batuk-batuk atau cuma bersin. Ya ini sebelum corona ya. Kalau corona kadang orang baru batuk sedikit udah waduh. Gitu, ngeri gitu. Tapi kita bicara dalam keadaan normal. Misalnya sakitnya itu ringan, maka ini enggak termasuk. Jadi orang yang boleh enggak sholat Jumat atau boleh enggak sholat jamaah itu sakit apabila yang jika dia melakukannya makin parah. Makin parah. Misalnya dia apa? Dia lagi demam tinggi 40 derajat atau 39 derajat. Dia misalnya mau maksain sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid, maka sakitnya makin parah. Kalau sakitnya nggak makin parah, kesembuhannya malah tertunda. Maka yang kayak begini, model sakitnya boleh nggak sholat Jumat atau bahkan juga boleh nggak sholat berjamaah. Yang kedua setelah orang sakit, itu adalah mudafi'u ahadil akhbathain. Nahan atau kebelet gitu ya. Baik jalur depan ataupun jalur belakang, yang seperti ini mendingan ditunaikan dulu hajatnya. Tapi kalau misalnya ditunaikan hajatnya, Ustaz, jadinya ketinggalan jamaah. Kalau ditunaikan hajatnya, jadinya kagak sholat Jumat. Ya, ente udah kebelet masalahnya. Udah. Mendingan ditunaikan dulu hajatnya. Udah selesai, baru sholat. Kenapa? Gak dapet jamaah, gak apa-apa. Gak dapet jamaah, gak apa-apa. Yang kayak begini merupakan udzur. Yaitu udzur, dia harus menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, itu adalah biman hadrati ta'amin yahtaju ilaihi. Makanan udah ada. Makanan sudah siap. Bukan cuma sekedar makanan sudah siap dan dia butuh. Dia butuh. Udah lapar banget. Atau misalnya dia tetap maksain sholat, yang kepikiran itu adalah makanan terus. Bisa aja. Gitu. Misalnya dia lagi masak. Nah orang kalau lagi masak, terus masakannya ditinggal buat sholat. Nah ini ibu-ibu, ya kan? Dia lagi masak, makanannya ditinggal buat sholat nih masakannya. Pas lagi sholat, kepikir tuh. Itu tuh rendang santannya gimana ya, pecah kagak? Nah dia, aduh, ya siapa yang ngaduk lagi tuh, apinya kecil apa sedang. Nah, yang kayak gini udah, masak aja dulu. Masak dulu, baru ntar sholat. Gitu. Tetapi secara konsepnya itu adalah ketika makanan sudah siap dan dia butuh, ataupun yang semisal dengan ini kayak tadi, lagi masak atau segala macam, maka dia boleh nggak sholat Jumat, ataupun nggak boleh nggak jamaah pun nggak apa-apa. Yang penting jangan ngakalin agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang, wah duhur jam 12, ane ntar masaknya jam 11:45 deh. Ah yang kayak begini ngakalin agama. Yang kayak begini Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi jangan pakai ngakal-ngakalin agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi kalau tapi misalnya kalau emang jujur, udah dia udah niat ah masak jam 9 deh supaya nanti bisa sholat Jumat. Ternyata udah sampai sholat Jumat, belum selesai, dan dia memang harus nyelesain masakannya. Atau tiba-tiba dia lapar dalam keadaan tersebut misalnya. Sebelum pokoknya selama dia ada makanan dan kepikiran sama makanan terus, dia mendingan selesaikan makanannya. Hajat-hajat yang terkait dengan makanan. Tetapi ingat ya, dia butuh. Artinya kalau cuma lapar-lapar sedikit, bisa ditahan. Yang kayak begini, gak boleh meninggalkan sholat jamaah atau sholat Jumat. 1, 2, 3. Yang keempat. Qala rahimahullah ta'ala. Yang keempat itu adalah wa khafiun dhaya'a malihi. Yang keempat itu adalah takut. Dari apa? Takut dari kehilangan harta. Kehilangan harta. Dia lagi dagang, tokonya tiba-tiba rusak, kuncinya gak bisa ditutup. Adzan Jumat udah kedengeran nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia udah menutup garasi tokonya, rusak tuh toko, garasinya. Ya Allah, toko aneh kagak bisa ditutup lagi. Kalau ditinggal sholat Jumat, bakal dicolong ini toko. Maka yang kayak begini, dia boleh gak sholat Jumat atau gak sholat jamaah. Kenapa? Takut kehilangan hartanya. Takut kehilangan hartanya. Atau kunci rumahnya hilang, sedangkan ketahuan bahwa di rumahnya ini, di kompleknya ini gak aman. Maka yang seperti ini, selama takut kehilangan hartanya, dan bukan takut yang dibuat-buat ya, artinya ancamannya itu betul-betul ada. Bahwa nanti takut dimaling, disarik, dirampok, segala macam. Kalau memang ada ancamannya, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat atau sholat berjamaah. Yang kelima, qala rahimahullah ta'ala, yang kelima itu adalah au mauta qaribihi. Takut dari apa? Takut dari kematian orang dekat. Orang dekat. Nasallahu alal afiyah. Kayak misalnya ada orang lagi nemenin ibunya. Di mana? Nemeninnya di rumah sakit, di ICU, udah sekarat. Udah sekarat, dia harus nemenin, dia harus ngeliatin, dia harus ngerawat. Nah, datang azan Jumat atau azan sholat untuk sholat jamaah ataupun sholat Jumat, dia lagi nemenin ibunya, maka yang kayak begini, dia mendingan temenin ibunya. Gak apa-apa. Kenapa? Takut ntar tiba-tiba kalau misalnya ditinggal, gak ada yang ngurusin. Kalau gak ada yang ngurusin, bisa lewat nih. Allah yahfad. Yang kayak begini boleh? Boleh meninggalkan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Yang keenam, yang boleh meninggalkan sholat Jumat atau tidak hadir sholat Jumat, ketika misalnya gak hadir sholat Jumat, berarti tapi tetap sholat ya, diganti sholat zuhur. Yang gak sholat berjamaah ya tetap sholat sendirian. Jangan sholatnya ditinggalin. Gitu. Ini kita lagi ngomongin Jumat sama berjamaahnya, bukan sholatnya. Yang keenam, kata penulis rahimahullah ta'ala, awdhararon min sultanin. Takut sama gangguan penguasa. Gangguan penguasa negara. Presiden, gubernur. Pokoknya yang berwenang, dia takut. Ntar kalau misalnya hadir, kenapa-kenapa lagi. Misalnya hadir, ntar malah digangguin. Kalau misalnya hadir, pokoknya direcokin, akhirnya dia takut. Walhasil, udah aneh sholat di rumah aja deh. Kenapa? Aneh, dia suka ganggu aneh, dia bilang. Maka selama memang dia takut dari gangguan penguasa negara, maka ini gak apa-apa. Untuk tidak hadir sholat Jumat atau tidak hadir sholat jamaat. Ingat ya, penguasa negara ya, yang berwenang. Kalau takut diganggu teman, ini gak boleh. Takut diganggu teman, ini enggak, gitu. Hadir sholat Jumat. Yang ketujuh adalah au matarin wa nahwihi, hujan. Jadi boleh enggak sholat jamaah, boleh enggak sholat Jumat ketika dia takut hujan. Tapi harus difahami di sini adalah takut hujan. Hujan kayak gimana sih yang kita pakai sampai takut? Harus deres gitu kan, ada petirnya, hujannya juga, wah Masya Allah. Yang kayak begini boleh gak ke masjid? Boleh gak sholat Jumat? Boleh gak sholat jamaah? Tetapi kalau cuma gerimis doang, terus dia bilang, kan hujan saat, iya benar hujan, tapi masa antum takut sama gerimis, ini gak masuk di akal. Gitu. Jadi takut hujan, berarti hujannya itu yang memang sifatnya itu adalah deres. Yang kedelapan, kata penulis rahimahullah ta'ala, au mulazamata gharimin wala wafa'a lahu. Takut apa nih? Rada lucu, subhanallah. Takut ditagih utang. Dia bilang, karena yang namanya masjid itu tempatnya berkumpulnya kaum muslimin. Dia punya utang tuh sama si Fulan. Punya utang misalnya sama siapa ya? Sama si Anto. Dia bilang, aduh. Aneh kalau ke masjid ada si Anto. Kalau ada Anto, pasti dia ingat ana ngutang sama dia. Ah, takut ah. Gak mau gitu. Tapi di sini harus pintar. Harus pintar lagi. Harus memahami dengan baik bahwa takut ditagih utang dan dia gak bisa bayar. Dia gak bisa bayar. Jadi misalnya emang udah lagi gak ada duit, dia tahu kalau misalnya di masjid dia bakal ditagih utang sama orang tersebut, maka yang seperti ini boleh gak hadir sholat Jumat atau sholat jamaah. Tapi di sini berbeda dari orang yang peduli dengan imannya. Orang yang peduli dengan imannya, dia pasti bilang, gimana caranya supaya dapat bisa bayar utang, supaya anda mau dapat pahala jamaah. Tapi kalau orang yang gak peduli sama imannya, dia bilang, mumpung dah, gue kagak ini, biarin aja, udah kagak bayar utang, udah gak usah sholat jamaah, enak, hidup tinggal leha-leha aja, mudah-mudahan masuk surga. Ah, ini gak bisa nih. Gak bisa, gitu. Gitu, nggak peduli sama imannya kayak begitu, nggak bisa. Gitu, harus peduli sama imannya. Orang kalau peduli sama imannya, ya Allah masih ada utang lagi sama Anto. Tapi kalau misalnya ke masjid nggak enak, ya kalau kayak gitu bayar makanya. Usaha, gimana caranya supaya bisa bayar utang? Gitu. Orang yang peduli dengan imannya, dia pasti peduli dengan sholat jamaahnya. Nah, tetapi kembali lagi ke pembahasan, kalau misalnya dia udah nggak bisa bayar. Dan dia nanti kalau tahu dia ke masjid bakal ditagih utangnya, maka yang seperti ini udzur. Yang seperti ini udzur. Tapi kalau dia bisa bayar, nah ini enggak udzur. Kalau dia bisa bayar, terus dia tetap enggak hadir, maka dia kezalimannya dua. Udah enggak hadir sholat Jumat, zalim nomor satu, plus nunda bayar utang, zalim nomor dua. Double dosanya. Maka yang kayak gini gak boleh dianggap remeh. Gak boleh dianggap remeh. Di sini harus ada tidak bisa bayar. Kalau udah gak bisa bayar, dan dia nanti kalau ke masjid takut ditagih utangnya, maka yang seperti ini boleh tidak hadir sholat Jumat atau sholat jamaah. Yang kesembilan, yang terakhir itu adalah awfaw tafqatihi wa nahwuh. Takut bekalnya dicuri. Nah ini bekalnya hilang. Ini hampir mirip sama yang nomor 4. Cuman biasanya ini adalah takut bekalnya hilang. Ya kalau zaman dulu kan misalnya lagi safar, ya kalau misalnya dia mau sholat ke masjid atau sholat Jumat, berarti barang-barangnya harus ditaruh di mana gitu. Kalau barang-barangnya ditaruh nggak ada yang ngawasin, dia takut nanti bekalnya hilang. Maka yang seperti ini boleh nggak sholat Jumat atau nggak sholat jamaah. Ya, itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mungkin aja ada-ada aja yang seperti ini. Tapi ingat kalau safarnya itu safar mubah. Kalau safarnya safar maksiat nggak ada, tetap harus hadir. Kalau nggak hadir ya dosa. Karena safar maksiat nggak ada rukhsah sama sekali. Nggak ada rukhsah sama sekali yang bisa diambil oleh orang tersebut. Baik. Maka dengan demikian selesai pembahasan tentang orang-orang yang boleh tidak hadir sholat Jumat atau tidak hadir sholat berjamaah. Maka sekarang kita akan bahas tentang sholatnya orang-orang sakit atau yang memiliki uzur. Kata penulis rahimahullah ta'ala adalah faslun, pasal. Tentang sholat-sholatnya orang yang memiliki udzur. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yusallil maridu qa'iman. Orang sakit, sholatnya gimana? Sholatnya qa'iman, berdiri. Jadi sakit apapun, bagaimanapun dia keadaannya, dia harus mencoba untuk berdiri dulu. Fa'illam yastati', kalau misalnya enggak mampu, faqa'idan, baru duduk. Baru duduk. Jangan sampai dia dari rumahnya ke masjid bisa jalan. Sampai di masjid sholatnya duduk. Loh. Nah, ini aneh nih. Gitu. Ya kan, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang udah berumur di masjid kita, maka yang kayak gini dinasehati dengan baik. Pak, mohon maaf nih Pak. Tadi aku lihat kalau dari rumah Bapak ke masjid, jalan kuat. Kok sholatnya duduk? Emang kenapa Pak? Kok jalannya kuat, sholatnya kagak kuat? Emang kenapa? Yang kayak begini dinasehati dengan baik. Kenapa? Karena dia masih mampu berdiri. Pokoknya selama masih mampu berdiri, dia berdiri. Senderan-senderan deh. Gak apa-apa, senderan aja deh. Kalau gak kuat, senderan. Kalau misalnya dia mampu bayar orang, gitu, misalnya di dalam kitab-kitab fikih, dia mampu bayar orang untuk supaya jadi sandarannya dia, bayar. Gitu. Atau gak ajak anaknya. Nah, sini deh. Coba sholatnya sebelah dempet dikit, jadi kalau bapak udah-udah mau jatuh, ente tahan. Gak bisa, gitu. Karena ini permasalahan yang serius. Tapi kalau emang udah gak kuat, atau masyakohnya terlalu besar, sulit, ribet banget saat yang kayak gitu. Kalau misalnya emang udah gak bisa, ya baru faqa'idan. Baru sholatnya itu adalah duduk. Nah, sholat duduk, posisinya itu adalah duduknya bersila. Duduknya bersila sebagai mana hadisnya enggak masalah. Fa illam yastati fa ada jamb. Baru kalau misalnya berdiri enggak mampu, duduk juga enggak mampu, maka dia tiduran. Tiduran. Tidurannya pakai lambung. Pakai yang sebelah sini. Sebelah samping sini, ngadepnya ke kanan. Tiduran ke kanan. Hah? Iya, jadi misalnya kiblatnya ke sini kan, Bu? Ya berarti dia tidurnya begini. Gitu. Pakai sisi samping, dia ngadepnya ngadep ke kanan. Ya kalau kanannya kiblat gitu. Ya kalau bisa dipasin gitu. Kanan sama kiblatnya ngepas, maka yang kayak begini afdol. Ustaz, kalau afdol berarti posisi yang lain selama tiduran bisa? Boleh, ngadep ke kiri. Selama kiblatnya di situ, yang penting ngadep kiblat ya. Ngadep kiblat boleh. Tetapi yang afdol itu adalah yang ngadep ke kanan. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, wal aimanu afdol. Gitu. Jadi yang afdol pakai lambung yang sebelah kanan, tapi kalau pakai lambung yang sebelah kiri pun enggak masalah. Selama dia ngadep kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, dia tidurnya berarti miring ke sana pakai lambung yang sini. Enggak masalah. Kalau misalnya begini, ya nggak apa-apa juga, tetap sah. Tetap sah. Dan makruh hukumnya kalau misalnya tidurnya telentang. Telentang. Makruhnya telentang ketika apa? Ketika dia masih mampu tidur miring. Selama dia mampu tidur miring, maka jangan tidurnya itu adalah telentang. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kuriha mustalqiyan. Ma'akudratihi ada jambi wa illa ta'ayyan. Tapi kalau emang udah miring juga gak bisa, ya udah, gak masalah. Dia tidur atau sholatnya itu dengan tidur telentang. Nah, jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, biruku'in wa sujudin wa yaja'aluhu akhfad. Jadi kalau misalnya gak berdiri, dia misalnya sholatnya duduk atau tiduran, maka ada kaedah bahwa antara ruku, jadi kan ada sholat berdiri, pas ruku dan sujud, dia posisinya itu lebih rendah. Posisinya lebih rendah, dan ini merupakan kaedah. Jadi kalau misalnya dia lagi duduk, dia udah gak mampu ruku, gak mampu sujud. Jadi kalau pas ruku dia giniin ininya apa kepalanya sebagai isyarat bahwa dia lagi ruku. Nanti kalau misalnya sujud harus lebih rendah ya. Kalau ruku segini ya sujud begini. Paham? Oke. Tapi kalau misalnya mampu ruku atau mampu sujud, maka kalau mampu ya jangan ditinggalin. Kalau mampu jangan ditinggalin. Jadi ketika berdiri, duduk, tiduran ini adalah kalau sudah memang nggak mampu. Nggak mampu, misalnya nggak mampu sujud atau nggak mampu ruku. Maka dia ganti posisi seperti ini boleh. Tetapi kalau dia misalnya masih mampu, maka jangan ditinggalin. Kayak contoh misalnya kita mampu ruku, tapi nggak mampu berdiri. Jadi kita sholat, ambil kursi gitu kan. Ambil kursi, Allahu Akbar, terus duduk. Setelah duduk nanti pas imam ruku, ya dia ruku. Allahu Akbar, dia ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dia duduk lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya mampu untuk melaksanakan rukun dari posisi-posisi sholat, maka jangan ditinggalkan. Fa in ajiza aw ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi. Jadi kalau misalnya udah enggak mampu tiduran juga enggak mampu, maka dia itu sholatnya itu pakai hati. Sholatnya itu pakai hati. Ya berdiri juga pakai hati, duduk juga pakai hati, tiduran pakai hati. Tapi kalau misalnya gak mampu, gak ada gerakan sama sekali, maka dia pakai isyarat hati gitu di sini maksudnya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya, artinya ini sholat nih keadaan apapun gak bisa ditinggalin. Harus, mau sakit kayak bagaimanapun, mau keadaannya kayak bagaimanapun, harus tetap sholat. Jadi kalau emang udah gak mampu, ya udah dia tinggal... Ya kayak apa, kayak ngelamun. Ngelamun tapi ngebayangin dia lagi sholat. Oh ini lah. Dia lagi Allah Akbar. Subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka asmaka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Allahu Akbar. Ruku. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Bil asmaa'i wal husna. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal. Kayak begitu. Kayak begitu. Jadi dia pakai isyarat hati. Jadi enggak bisa ditinggalin sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan panjang umur, alhamdulillah dalam ketaatan, sehat terus, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dia isyarat pakai hati. Di sini kata penulis rahimahullah taala, ka'asirin khaifin. Seperti orang yang takut sama musuh. Nah, yang kayak begini-begini biasa gitu para ulama menyangkut pautkan antara sholat dengan jihad. Kenapa? Karena dalam sholat itu terkadang ada orang yang misalnya dia lagi di tengah-tengah musuhnya. Lagi di tengah-tengah musuh. Lagi di tengah-tengah musuhnya kaum muslimin. Sehingga kalau misalnya dia sholat ketahuan sama musuhnya, ntar dia apa-apain. Dia sehat, alhamdulillah, bisa berdiri, bisa duduk. Ya bisa berdiri, ya berarti dia sholatnya berdiri. Dia sehat, cuma dia tahu, wah ini kalau aneh sholat nih, abis nyawa aneh. Bakalan ketahuan kalau anak orang Islam di sini. Kalau ketahuan orang Islam, waduh, kayaknya nggak selamat nih keluar dari kampung sini. Misalnya kayak begitu, dia juga isyaratnya pakai hati. Boleh. Gitu. Tapi harus jelas ya ketakutannya dan keadaannya, ancamannya itu nyata. Dan bukan cuma sekedar lamunan. Ancamannya itu nyata. Fa in ajiza fa bi qalbihi mustahdhirul qawli wa fi'l. Sama kayak tadi udah dijelasin bahwa isyarat itu pakai hati, pakai yang tadi sudah dijelaskan. Wala yasqut fi'luha ma dawamil aql, ma damal aqlu thabitan. Jadi selama kita masih sadar, salat harus tetap dijalankan. Selama akal kita masih ada, masih sadar, masih tahu, masih ngerti, maka sholat itu enggak gugur dan harus ditunaikan. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fa in tara'a ajzun aw qudratun fi athna'iha intaqala wa bana. Terkadang ada sakit yang datang itu di tengah-tengah sholat. Maka kalau sakitnya itu datang di tengah-tengah sholat, maka tinggal ganti posisi aja dan lanjutin sholatnya. Kayak contoh misalnya, rokaat pertama dia berdiri, Rokat kedua, lututnya udah mulai sakit. Ya, misalnya orang tua gitu, aduh, lutut anak sakit lagi. Maka di rokat kedua dia duduk, terus dilanjutin sholatnya, gak masalah. Gak masalah. Yang penting, kalau misalnya masih mampu berdiri, dia berdiri. Dan kalau udah sakit, dia tinggal duduk. Walaupun di tengah-tengah sholat ganti posisi, gak masalah. Dan sholatnya tetap sah. Dan tinggal dilanjutkan. Dan tinggal dilanjutkan, insya Allah. Hada insya Allah. Segini dulu. Insya Allah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk kepada sunnah-sunnah sholat, yaitu, sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah musafir. Yaitu tentang mengkosor dan menjamak sholat. Insya Allah, semoga dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan. Tafadhol.